Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmatul iman, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat dikenalkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, demikian juga nikmat bisa masih diberi kesempatan untuk bisa menambah ilmu dan wawasan kita semuanya, sehingga malam ini insyaallah kita masih bisa jadi meneruskan kajian kita. Insyaallah kita akan bahas tentang rukun Islam yang ketiga, yakni berkaitan dengan yakni zakat. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah kedudukan zakat di dalam Islam, yaitu di dalam agama ini. Kita ketahui bahwasanya zakat merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam dan merupakan salah satu hal yang diwajibkan di antara perkara-perkara yang difardukan dan diwajibkan di dalam Islam. Sebagaimana di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa siyami Ramadan. Yakni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Islam itu dibangun di atas lima perkara. Di atas lima perkara. Yakni syahadat an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Menunaikan zakat. Hajjil baiti wa siyami Ramadan. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram dan juga puasa Ramadan. Dan zakat ini jadi dipadukan, disebutkan dengan bergandengan dengan sholat, yakni di 82 ayat. Ini menunjukkan pentingnya yakni masalah zakat di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan at-targhib fi adaiha, yakni motivasi untuk menunaikan zakat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka yakni sedekah, aiz zakat, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Yaitu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yaitu sedekah zakat, yang dengan zakat itu ini engkau akan bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Ini menunjukkan yaitu wajibnya yakni zakat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataitum min ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Yang dan surat Rum ayat 39 ini, dan apa saja yang kalian berikan min riba, yakni dari riba, agar bisa berkembang, tumbuh berkembang, yakni fi amali nasi, yakni di dalam harta manusia, maka fala yarbu indallah, maka itu tidak akan bisa tumbuh berkembang di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin, dan zakat, adapun zakat yang kalian berikan, yang kalian menginginkan wajah Allah, yakni dengan zakat itu, faulaika humul mud'ifun, maka mereka itulah, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul akan melipat gandakan. Ya, termasuk melipat gandakan harta tersebut. Jadi ini menunjukkan juga bahwasanya dengan mengeluarkan zakat yang mengharap wajah Allah, yang kita mengeluarkan zakat hanya karena Allah, ini pasti dengan itu jadi Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Demikian juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasaddaqa bi idli thamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyib fa innallaha yataqabbalaha bi yaminihi thumma yurbiha li sahibiha kama yurbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithal jabal." Yakni barang siapa yang bersedekah bi idli samrah tamratin, yakni dengan satu biji kurma atau separuh biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, ya, yang baik, yang halal. Fa innallaha, maka sunnya Allah akan menerima hal itu, akan menerima sedekah tersebut bi yaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian akan menumbuhkannya, ya, menumbuh kembangkan, yakni sedekah tersebut untuk orang yang mengeluarkannya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian ini menumbuhkan, yakni apa, binatang ternak masih kecilnya, hatta takuna mithla jabal, hingga akhirnya hal itu menjadi seperti gunung. Ini menunjukkan juga bahwasanya sedekah yang diberikan karena Allah, termasuk zakat, dengan hasil yang halal, dari hasil yang halal, maka Allah akan menumbuh kembangkan, menjadikan ia berkembang biak, berkembang menjadi lebih banyak. Maka hal ini termasuk juga keyakinan terhadap, yakni janji Allah melalui firman Allah dan juga lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin hendaknya meyakini akan hal ini. Harus meyakini akan janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan, yakni menyelisih janjinya. Dan ini memang berkaitan juga dengan sesuatu yang yang yakni gaib, yang artinya tidak kasat mata. Tapi seorang mukmin inilah harus beriman dengan adanya berita-berita yang disebutkan di Al-Qur'an atau juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menjadi motivasi. Ayat dan hadis-hadis ini menjadi motivasi seorang muslim untuk menunaikan yakni zakat tersebut. Dan kembalinya, manfaatnya pun kembali kepada orang tersebut. Kembali kepada orang tersebut. Dan ingat, wama tuqaddimu min khairin tajidu indallah. Dan kebaikan apapun yang kalian berikan, pasti kalian akan mendapati di sisi Allah. Maka ini wajib kita yakini. Seorang mukmin, seorang muslim, orang muslim yang beriman, maka wajib meyakini akan hal ini. Dan meyakini hal semacam itu termasuk ada bagian daripada keyakinan kepada yakni al-ghaib. Beriman kepada al-ghaib. Beriman kepada sesuatu yang yakni tidak bisa langsung dilihat sekarang. Tidak bisa langsung kasat mata. Nah, inilah yang membedakan antara seorang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin maka yang menjadi barometernya adalah yang membedakan antara seorang mukmin dan orang kafir ini adalah keimanan terhadap sesuatu yang tidak tampak. Termasuk sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan yang semacam ini yang akan mendorong seorang mukmin untuk melakukan amal-amal soleh, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Termasuk di antaranya adalah yakni termotivasi untuk menunaikan zakat tersebut. Termasuk juga sedekah-sedekah yang lainnya. Bahwasanya barang siapa bersedekah fisabilillah di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Melipat gandakan 700 kali atau sampai yang tidak terbatas dengan berlipat ganda. Maka hendaknya kita harus yakin, mengimani akan hal ini, meyakini akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya harta yang diberikan kepada kita itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Pada hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya sekedar dititipi untuk mengemban harta tersebut. Maka kalaulah sang pemiliknya ini memerintahkan untuk mengeluarkan, ya keluarkan. Karena hakikat yang memiliki harta tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membahas tentang masalah motivasi menunaikan zakat tersebut, dengan menunaikannya akan mendapatkan pahala yang besar, maka di sana ada berikutnya ada tahdzir. Man mana'aha. Yakni tahdzir, peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat tersebut. Enggan untuk menunaikan zakat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum." Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati. Walillahi miratsus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yakni di dalam ayat ini, surah Al-Imran ayat 80. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil, yakni pelit terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya, ini mengira bahwasanya hal itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi jangan sampai orang-orang yang bakhil, pelit, kikir terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka min fadli, dari karunia-Nya. Itu adalah perbuatan mereka itu ada khairul lahum. Yang saya menganggap itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa sarrul lahum. Namun sungguhnya perbuatan mereka itu adalah yakni jelek bagi mereka, merupakan kejelekan bagi mereka. Yakni kelak. Yakni apa yang mereka simpan, apa yang mereka bakhil dengannya, yakni pelit, bakhil, enggak mau mengeluarkan dari harta yang diberikan kepadanya, dari karunia Allah yang diberikan kepadanya, ini kelak akan dikalungkan kepada mereka pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan milik Allah lah jadi perbendaharaan kekayaan di langit dan di bumi. Di akhir-akhir ayat ini disebutkan, ditegaskan walillahi, dan milik Allah lah. Yani perbendaharaan kekayaan di langit dan di bumi, semua itu milik Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau toh manusia ini bakhil, pelit, tidak mau mengeluarkan zakat, apalagi sedekah. Zakat yang wajib saja masih sulit, pelit, pada itu wajib dikeluarkan, apalagi sedekah, dia tidak mau mengeluarkan. Maka ditegaskan di sini bahwasanya itu nanti akan menjadi azab dan siksaan bagi mereka pada hari kiamat. Dan ditegaskan bahasa walillah, milik Allah lah. Ya, ini kekayaan yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah. Dan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahasa semua itu milik Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah maha tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang dikerjakan oleh, diperlakukan oleh makhluknya, oleh manusia di jagat ini. Allah tahu. Yang kita lakukan, Allah tahu. Allah tahu. Maka ini ancaman terhadap orang-orang yang enggan, tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ancamannya semacam ini. Maka hendaknya orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, ini cukup, ini menjadi peringatan. Dan yakinlah bahwasanya dengan kita memberikan termasuk zakat, termasuk juga sedekah yang sunnah, zakat ini sedekah yang wajib, dikatakan sedekah yang wajib makanya zakat, maka dengan itu Allah akan justru akan menambah nikmatnya. Karena itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika seorang itu pelit, bakhil akan hal itu, maka ancamannya sangat keras. Padahal milik Allah lah perbendaharaan kekayaan yang ada di langit dan juga di bumi. Milik Allah. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Dan toh kalau manusia tidak mau mengeluarkan hal itu pun Allah tidak rugi. Tidak mengurangi kebesaran dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh mereka memberi untuk memberi makan, tidak butuh. Itu semua sebetulnya adalah untuk orang tersebut. Untuk kita, kalau kita mengeluarkan, menunaikan zakat, kita mengeluarkan sedekah karena Allah, itu semua kembalinya kepada diri kita. Makanya sekali lagi ini ada bentuk tahdzir, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau yakni menunaikan atau mengeluarkan zakat tersebut atau bakhil terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW qala man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu matsalalahu yaumal qiyamati suja'an aqra lahu zabibatani. yaitu kuhu yaumal qiyamah. Tsumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni syatqaihi. Tsumma yaqulu ana kanzuka, ana maluka. Tsumma tal hadhihi al-aya wa laysa banal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Ila akhir ayat. Ini barang siapa yang telah diberi oleh Allah harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka yakni akan ditampakkan baginya, jadi jadikan itu baginya pada hari kiamat, yaitu sujaan, dimunculkan baginya yaitu sujaan, seorang yang sujaan, pemberani. Akro' lahu zabibatani, akro' lahu zabibatani yatuku yamal kiyamah. Kemudian tersebut, jadi yang memiliki zabibatani, jadi kayak dua yakni taring yang besar, yatukuhu, kemudian yang dikalungkan badannya pada hari kiamat, kemudian jadi menyiksanya, kemudian mengatakan ana kanzuka, ana maluka, aku ini adalah simpananmu, kanzuka dan hartamu. Kemudian Rasulullah membaca walaysaban alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya itu khairul lahum, yakni bahwasanya kebakilan itu lebih baik bagi mereka. Sekali lagi, jadi harta ketika sudah mencapai batasannya wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka hal itu akan menjadi siksaan bagi orang tersebut, bagi orang tersebut. Maka harta ini bisa menguntungkan dan juga bisa juga mencelakakan. Ketika seorang yang diberi harta diuji dengan harta, karena harta ini juga ujian, kemudian dia bisa jadi mendapatkan harta ini dengan cara yang halal, dengan cara yang halal, dan juga dikeluarkan, dibelanjakan fisabilillah, di jalan-jalan, di jalan Allah, di dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi kebaikan baginya. Tetapi sebaliknya, ketika dia mengumpulkan harta, kemudian setelah mendapatkan, ketika wajib dikeluarkan zakatnya, dia tidak mengeluarkannya karena merasa pelit, merasa iman, bakhil, nanti berkurang, demikian, demikian, demikian, dan merasa itu adalah semata-mata itu adalah harta dia sendiri, ngapain kok nyuruh dikeluarkan. Nah, ini ada sungguh orang yang tidak tahu hakikat apa yang sedang dimilikinya. Bahwasanya itu adalah titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam, orang semacam ini akan justru akan tersiksa dengan hartanya. Apalagi kalau dia mendapatkannya pun dengan menghalalkan segala cara. Karena berkaitan dengan harta nanti akan ditanya dua hal. Min aina iktasabahu wa bima anfaqahu? Dari mana dia dapatkan? Dan kemana dia belanjakan. Demikian di ayat yang lain juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira mereka, dikatakan fabashshirhum, berilah kabar kabar gembira kepada mereka dengan apa? Dengan azab yang pedih. Kabar gembiranya dengan azab yang pedih. Ya ini pada suatu hari di mana yukhma alaiha fi nari jahannam. Ini dipanaskan. Ini anak tersebut dipanaskan di atas neraka jahanam, lalu disetrikakan. Yani harta itu kepada bagian jibahum, kening mereka, pinggang mereka, punggung mereka, dan dikatakan inilah yang kalian simpan dahulu untuk dirimu, untuk diri kalian. Rasakan sekarang apa yang telah kalian simpan-simpan, dihitung-hitung, disimpan-simpan dan tidak pernah dikeluarkan. Maka ini ayat ini fahamnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan juga jadi peringatan sekali lagi bahwasanya apa yang sebetulnya kita miliki berupa harta, baik zahab, emas atau perak atau yang semisalnya, itu semua sebetulnya adalah sekali lagi itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang itu bersyukur? Yaitu dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan harta itu, yaitu mengeluarkan zakatnya ketika sudah sampai wajib dikeluarkan zakatnya, ataupun disedekahkan, dibelanjakan fisabilillah, atau sebaliknya dia tambah kaya, tambah pelit, tambah iman, tambah bakhil, maka ancamannya semacam ini, akan disetrikakan itu semua nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah safihat lahu safa'ih min nari min narin fa ukhmiya 'alayha fi nari jahannam fa yukma biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yukdha bainal ibad fayara sabiluhu ima ilal jannah wa ima ilal nar. Kila ya Rasulullah fal ibil qala wala sahibu ibilin la yu'ati minha haqqaha wa min haqqiha khalabuha yawma wardiha illa idza kana yaumal qiyamah budihalaha baqa'in qarqar awfar ma kanat la yafqadu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akfafiha wa ta'udhuhu bi afwahiha kullama marra 'alayha ulaha rudda 'alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yukdha bainal ibad fayara sabilu ima ilal jannah wa ima ilal nar. Naam, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau mengatakan ma min sahibi dhahab, tidak ada pemilik emas dan juga pemilik perak yang tidak menunaikan haknya darinya kecuali nanti pada hari kiamat akan dibuatkan, dijadikan untuknya ini serpihan atau lembengan-lembengan dari api neraka. Lalu dipanaskan lembengan tersebut di dalam api neraka, lalu disetrikakan pada pinggangnya, pada keningnya, pada punggungnya. Bayangkan ini, disetrikakan. Kulama baru dan ketika ini telah dingin, dipanaskan lagi. Oh idat lah, dikembalikan lagi, dipanaskan lagi, setrikakan lagi. Ini di suatu hari di mana ukurannya adalah satu hari itu adalah khamsina alfisana. Khamsina alfasana. Yaitu 50 ribu tahun. Hingga akhirnya diberilah keputusan. Diputuskanlah urusannya di antara para hamba. Lalu dia melihat, yakni sabilhu. Melihat kemana jalan yang dia mau tempuh. Mungkin ke surga atau mungkin ke neraka. Sekali lagi, ini juga ancaman bagi orang yang mempunyai simpanan harta. Simpanan harta, kanzun ini ada sesuatu yang, yakni simpanan harta yang disimpan, yang harusnya sudah wajib ditunaikan zakatnya, dia tidak menunaikan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, maka menjadi kanzun. Termasuk emas, perak, atau juga mungkin harta yang semisalnya harta yang lainnya. Ini sama saja. Ini ancamannya semacam ini. Maka sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi kita untuk sekali lagi berhati-hati. Dan berupaya untuk menunaikan hal itu. Menunaikan zakat tersebut ketika memang kita memiliki harta, maka ketika telah mencapai batas yang wajib dikeluarkan zakatnya dan memenuhi syarat-syarat dikeluarkan wajibnya zakat, maka keluarkan zakatnya. Termasuk juga selain zakat, yaitu sedekah. Maka kita sedekahkan itu fisabilillah ketika itu memang dibutuhkan untuk itu. Maka mudah-mudahan dengan itu harta yang kita miliki ini menjadi sambahan dan simpanan amal, yakni bagi kita, dan bukan menjadi azab dan siksaan nanti di hari kiamat. Kemudian apa hukum orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat? Kita ilah bahwasanya zakat sekali lagi termasuk salah satu di antara hal-hal yang wajib ditunaikan, merupakan fardu yang difardukan di dalam Islam, yang umat ini telah sepakat akan hal itu. Dan termasuk hal yang sudah diketahui secara umum, semua mengetahui hal itu tentang wajibnya masalah zakat ini. Yaitu di mana seandainya ada seseorang mengingkari wajibnya zakat, zakat tidak wajib, misalkan mengatakan demikian, maka niscaya ini bisa keluar dari Islam orang semacam ini. Fakutilah kufron. Ya bisa dibunuh karena kekufuran. Sebagai apa bentuk kekufuran? Karena adalah mengingkari sesuatu yang wajib. Kecuali apabila dia baru saja masuk Islam. Maka orang semacam ini masih dimaafkan ketika tidak mengetahui hukum tersebut. Adapun orang yang tidak mau menunaikan zakat, dan dia tapi meyakini zakat itu wajib, maka dia berdosa dengan tidak mengeluarkan zakat tersebut. Tapi tidak sampai mengeluarkan hal itu dari Islamnya. Dan wajib bagi hakim, penguasa, qadhi, ini untuk mengambil harta tersebut, yakni dengan paksa. Dan mengambil separuh hartanya sebagai ukubah, sebagai hukuman. Berdasarkan hadis dari Bas bin Hukaim, dari ayahnya, dari kakeknya, telah berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda fi kulli ibilin saimah. Wa fi kulli arba'ina ibnatul labun. La yafraku ibil an khisabiha. Min man a'toha. Man a'to'a mutajiran falahu ajruha. Wa man mana'aha fa inna akhiduha wa satru malihi usmatan min usmati rabbina tabaraka wa ta'ala. La yakhilu li ali Muhammadin minha syai'un. Ini hadis ini jadi menunjukkan akan hal tersebut, menunjukkan bahwasanya jadi ketika orang itu tidak mau mengeluarkan yakni zakatnya, maka ia akan mendapat hukuman, dia berdosa dan dipaksa untuk mengeluarkan separuh dari hartanya. Kemudian seandainya suatu kaum, yaitu masyarakat atau orang-orang, ini ada yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ma'itikodihi wujubuha, namun mereka pun meyakini yakni tentang wajibnya zakat tersebut. Wakanat lahum kuwah, dan mereka memiliki kekuatan fa'innahum yukotaluna alaiha hatta yutuha, maka orang semacam ini jadi diperangi kalau tidak mau mengeluarkan zakat tersebut hingga mereka mau menunaikan atau mengeluarkan zakat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatila nasa hatta yashadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu sholah wa yutu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam wa hisabuhum an Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Wa yuqimu sholah, dan hingga mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah menunaikan hal itu, maka berarti mereka telah melindungi yakni darah mereka dan harta mereka dariku, kata Rasulullah. Kecuali bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka adalah yakni diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ketika orang enggan untuk mengeluarkan zakat, maka semacam itu jadi bisa diperangi sampai dia mau mengeluarkan zakat tersebut. Nah, demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakar wa kafara man kafara min al-Arab, fa qala Umar kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhum 'ala Allah. Faqala wallahi la uqatilanna man faraqa baina shalah wa zakah. Fa inna zakah haqqul mal wallahi law mana'uni ana kun kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala man iha. Faqala Umar fa wallahi ma huwa illa an qad saraha Allahu sadra Abi Bakar lil qital fa araftu annahu al haq. Ini ketika pada Rasulullah wafat, ya ketika Abu Bakar ini menjadi khalifah dan sebagian orang-orang ini kufur kufur. Kufurlah sebagian orang-orang dari orang Arab yang kufur. Tidak mau mengeluarkan, termasuk tidak mau mengeluarkan zakat. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, bagaimana Anda memerangi manusia atau orang-orang? Pada Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah berarti melindungi dariku hartanya dan jiwanya. Kecuali bihaqqihi. Bihaqqihi, ya kecuali dengan haknya. Maksudnya, ya dengan cara yang benar untuk mungkin dibunuh atau diambil hartanya. Misalkan dikisos atau yang semisalnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka adalah di tangan Allah atau terserah Allah. Maka Umar Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Misalkan antara sholat dan zakat. Dan diperangi. Karena sungguhnya zakat itu adalah hak harta. Dan demi Allah, seandainya mereka tidak mau mengeluarkan anakon. Anakon ini maksudnya al-mu'izzi, al-unsal mu'izzi. Mu'izzi yang yakni betina, yakni unta. Kanu yang dulunya mereka keluarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka tidak mau mengeluarkan kepadaku, kata Abu Bakar, maka saya akan memerangi mereka. Karena mereka tidak mau mengeluarkan hal, mengeluarkan zakat tersebut. Maka Umar mengatakan, demi Allah, mahuwa ila, hal itu tidaklah kecuali Allah telah membuka, melapangkan dada Abu Bakar, jadi lil kital, yaitu untuk memerangi mereka tersebut, dan aku mengetahui bahasa itu adalah benar. Ini semua imas kalian dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan yakni tidak bolehnya seseorang untuk yakni tidak mengeluarkan zakat, tidak mau menunaikan zakat. Maka sekali lagi dari sini kita tahu pentingnya di masalah zakat ini. Dan sekali lagi tentu yang dibahas dalam zakat ini bukan sekedar zakat fitrah. Kalau orang membicarakan zakat, saya setiap tahun mengeluarkan zakat, yakni zakat fitrah. Ini permasalahannya lebih dari itu. Ini bukan zakat fitrah ini. Ini zakat mal. Itu zakat mal. Maka alaman, siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat? Atau zakat tersebut wajib bagi siapa? Jadi zakat tersebut yakni wajib bagi setiap muslim yang merdeka, yang memiliki harta mencapai nisab. Nisab ini batas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang masing-masing berbeda antara benda yang satu dengan yang lainnya. Mempunyai barang yang sudah mencapai nisab dan khala alil haul, dan dia pegang selama 1 tahun. Selain yakni harta apa berupa tanaman. Kalau tanaman zakatnya adalah tidak sampai 1 tahun, tapi kapan dia panen? Kapan dia panen? Itu pun kalau sudah mencapai nisab. Ketika pas panen ada mencapai nisab, maka dia keluarkan yakni zakatnya ini berkaitan dengan tanaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi. Nah, ini jadi orang yang telah memiliki harta mencapai nisab dan haul. Haul maksudnya itu dipegang nisab tersebut selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau berkaitan dengan tanaman, maka ini adalah ketika panen mencapai nisab, maka saat mengeluarkannya adalah ketika dia panen. Nanti disebutkan. Jadi ini orang yang wajib mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian harta yang wajib dizakati. Ini harta yang wajib dizakati. Yakni yang pertama adalah yakni anak dain, yakni emas dan perak. Wazuru, kemudian tanaman. Simar, buah-buahan. Al-mamashi, warikas. Ya, termasuk binatang ternak. Demikian juga, yakni barang rikas ini semacam barang tambang. Ini yang wajib di zakati. Di antara benda-benda yang wajib dikeluarkan, zakatnya. Yang pertama adalah pembahasan masalah zakat nakdain, adab al-fidoh, yakni berkaitan dengan zakat emas dan perak. Nisab ini berarti apa? Batas yang wajib dikeluarkan zakatnya berapa? Kalau kita nyimpan emas, punya emas berapa? Yakni zakatnya adalah 20 dinar. Atau kurang lebih 85 gram. Di gram kan 85 gram emas. Adapun perak 200 dirham. Berapa 200 dirham itu? Kalau di gram kan maka berapa? 595 gram. 59 gram yakni perak. Ini. Jadi kalau perak lagi emas yakni 20 dinar atau 85 gram emas. Kalau perak 595 gram. Artinya ketika orang itu memiliki emas sebanyak katakanlah 90 gram misalkan atau 86 gram dan dia simpan 1 tahun maka wajib dikeluarkan yakni nilainya 2,5%. 2,5%. Demikian juga perak. Kalau punya simpanan perak kemudian sudah mencapai 595 gram ya 200 dirham 595 gram perak, misalkan 600 gram perak. Kemudian dia pegang selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini 2,5%. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanat laka 100 dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laisa alayka syai'un yakni bidhahab hatta yakuna laka isruna dinaron fa idza kanat laka isruna dinaron wa khala alaiha al-khaul fa fiha nisfu dinarin." Yakni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah mencapai 1 tahun. Ini kau pegang sama 1 tahun. Maka di situ wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 5 dirham. 5 dirham. Walaisa 'alaika syai'un, yang kamu tidak wajib mengeluarkan zakat ya ini berkaitan dengan emas hingga emas itu mencapai 20 dinar. Dan jika kamu memiliki 20 dinar dan kamu pegang selama 1 tahun, maka di situ zakatnya adalah nisfu dinar. Setengah dinar. Ini 1/40 atau 2,5%. 2,5%. Termasuk disebutkan misalkan punya simpanan perhiasan ini simpan perhiasan berdasarkan keumuman ayat dan juga hadis, maka pun zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kalau memiliki perhiasan semacam itu. Diriwayatkan dari Ummi Salamah telah mengatakan, kuntu albasu audohan. Min dahab. Fakultu ya Rasulullah. Akan zun huwa fakola ma balago antu'addi. Antu'adda zakatuhu fa zakki falaisa bikanzin. Dari Ummu Salamah telah berkata, aku memakai yakni perhiasan dari emas. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini kanzun? Termasuk kanzun atau simpanan. Fakola mengatakan, yakni apa saja yang telah mencapai nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan. Wazaki, fazaki, keluarkan zakatnya. Maka itu sudah bukan kanzun lagi. Jadi kalau dikeluarkan zakatnya, maka tidak mengapa. Demikian juga dari Aisyah ta berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraa fi yadi fatakhat min waraq. Faqala ma hadha ya Aisyah? Faqultu sunatuhunna atazayyanu laka. Ya Rasulullah, qala atu'addina zakatahunna? Qultu la. Au masya Allah, qala wa hasbuka minan nar. Yakni Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk kepadaku, lalu beliau melihat pada tanganku ini ada yakni semacam hilqah yaitu gelang, yakni dari waraq. Faqala ma hadza ya Aisyah, apakah ini wahai Aisyah? Aisyah mengatakan yakni aku buat ini untuk aku berhias untukmu, supaya aku bisa berhias untukmu ya Rasulullah. Lalu apakah kamu telah menunaikan zakatnya? Tidak. Aisyah menjawab tidak. Au masya Allah. Qala wa hasbuki minan nar. Maka cukuplah bagimu ini dari neraka. Maksudnya ketika tidak ditunaikan, dikeluarkan zakatnya, maka ini diancam dengan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara itu berkaitan dengan masih kita bicara masih zakat dzahab wal fidhah, yakni berkaitan dengan zakat emas dan juga perak. Secara umum sekali lagi ini adalah pembahasan masalah zakat, ini ada masalah yang penting. Sebab kalau insya Allah kalau semua orang ini bisa menunaikan zakat tersebut, maka insya Allah juga ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, yaitu yang ada di sekeliling mereka. Sementara mungkin itu, apabila ada yang benar bahwa minallah, apabila ada yang salah, maka itu dari kekurangan dan kesalahan diri saya. Aku lakukan hal ini. Astagfirullahaladzim. Innal ghafurur rahim.